السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang dirahmati Allah Rabbul Alamin yang ada di masjid, para pendengar Roja dimanapun Anda berada, para pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah, semoga kita selalu mendapatkan naungan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, berada dalam bimbingan sunnah, sehingga di dalam menapaki hidup dan kehidupan ini kita tepat berada di atas jalan Allah Rabbul Alamin. Terutama terkait dengan masalah-masalah penting, yaitu masalah akidah. Kita dalam beragama diberikan oleh Allah Ta'ala kaidah-kaidah, usul-usul, prinsip-prinsip. Dengan prinsip itu kita insya Allah tidak salah dalam beragama. Ya, di antaranya di sini ditulis oleh Al-Ustaz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah, yaitu prinsip dasar Islam. Karena ulama mengatakan man hurimal usul hurimal wusul. Orang yang tidak mengerti prinsip, tidak tahu dasar, tidak tahu kaidah, tidak sampai tujuan. Bukankah Khawarij juga berdalil tapi prinsipnya, usulnya tidak sebagaimana usulnya ahli sunnah. Begitu pula Murji'ah, Mu'tazilah dan yang lainnya. Kita lanjutkan masih membahas masalah tentang syarat la ilaha illallah. Ini sebagai prinsip. Syarat yang keempat adalah as-sidqu, yaitu jujur. Maksudnya, ya, penulis mengatakan maksudnya mengucapkan kalimat ini dengan jujur, disertai pembenaran oleh hatinya. Barang siapa lisannya mengucapkan namun hatinya mendustakan, maka ia adalah munafik dan pendusta. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Dalam Al-Baqarah ayat 8 sampai 9 Allah berfirman, di antara manusia ada yang mengatakan amanna billahi wal yawmil akhir, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin, sementara mereka tidak beriman. Tujuannya apa? Yukhadi'una Allah, mereka ingin menipu Allah SWT. Wama walladzina amanu, dan orang beriman. Wama yahda'una illa anfusahum, mereka tidak menipu kecuali menipu diri mereka. Wama yashurun, tapi mereka tidak sadar. Itulah sifat orang munafik. Munafik itu dari kata nifak. Nifak itu adalah hewan kecil, ya, yang berada di lubang. Lubang itu dari luar menganga, di dalamnya kecil, tersimpan di situ, tidak kelihatan dari luar. Ya, itu nifak, bersembunyi di lubang kecil. Ya, mungkin lubangnya kayak seperti lubang keong lah. Keong itu besar, kemudian belakang kecil. Nah, dia ada hewan bersembunyi di situ dan di luar tidak nampak. Ya. Tidak nampak. Nah, orang munafik, ya, kalau sholat tujuannya apa? Dilihat oleh manusia sehingga nampaknya seperti orang Islam tapi bukan. Ya. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalilan. Kalau mereka sholat, malas. Ya hanya ingin dilihat oleh orang. Sementara tidak berzikir pada Allah kecuali sedikit. Ini para jemaah rahmat Allah. Ya. Makanya munafik seperti itu disebutkan innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Berada di dalam kerak api neraka. Nah, ini nifak apa namanya? Nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi. Nifak ada dua, nifak i'tiqadi, nifak amali. Adapun nifak i'tiqadi yaitu pada hakikatnya adalah orang kafir, tidak beriman, hanya ucapannya untuk melindungi dirinya. Ya. Salat yang paling berat bagi orang munafik salat Isya dan subuh. Kenapa? Karena gelap. Tidak nampak oleh orang. Sehingga kalau tidak ke masjid tidak ketahuan. Itu dulu, sekarang terang benderang. Ya, sekarang terang benderang. Itu. Karena kalau sholat ingin dilihat oleh orang. Itu sifat orang munafik, ya. Nah, ada apa ini nifaq i'tiqadi ini ya, membuat pelakunya berada dalam neraka. Ya. Nah, ada nifaq amali. Nifaq amali itu nifaq amal. Ya. Ayatul munafik salasah. Idza hadatsa kadzaba ya wa idza tumina khana ya. Kalau bicara berdusta, kalau dipercaya berkhianat, wa idza wa'ada khalafa, kalau berjanji menyelisihi, ya itu nifaq amali. Nah, kalau nifaq amali tidak sampai keluar dari agama Islam. Jadi maksud nifaq munafik di sini tentu nifaq i'tiqadi, ya, nifaq i'tiqadi, ya. Adapun di dalam firman Allah, ya, di mana ada orang mengatakan kami telah beriman, ya. Belum, katakanlah kamu sudah Islam dalam surat Al-Hujurat, ya, ayat 14. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, ya. Surat Al-A'raf, surat Al-Hujurat ayat 14, di mana Allah berfirman qalatil a'rabu amanna, orang Badui, orang A'rab mengatakan kami telah beriman. Qalu yaqul lam tu'minu walakin qulu aslamna, katakanlah kalian belum beriman, tapi kalian katakanlah kalian telah Islam. Walamma idkhul iman fi qulubikum, karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Ah, ini kita harus menyandarkan pemahamannya kepada pemahaman salaf. Ibnu Abbas mengatakan bukan berarti tidak beriman, imannya lemah. Nah, ini iman lemah dengan tidak beriman beda. Ya, kalau iman lemah berarti masih ada iman, mutlakul iman, bukan al-iman al-mutlak, tapi mutlakul iman. Kemutlakan imannya masih ada, tapi masih lemah. Wa qalatil arabu amanna. Ya, kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arabi mengatakan kami beriman. Katakan, ya, kalian belum beriman. Akan tapi kalian Islam, ya, karena walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum masuk. Belum masuk sini bukan berarti tidak sama sekali, tapi kata Ibnu Abbas dhaiful atau dhaful iman, imannya lemah, ya. Tapi munafik di sini maksud adalah nifaq i'tiqadi, seperti nifaqnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul munafik. Dan yang tahu munafik rahasia siapa, orang-orang munafik siapa? Hudzaifah bin Yaman, sirrun nabi, tempat rahasia nabi. Dan Umar bin Khattab takut jadi orang munafik, para sahabat. Ya, sebagaimana ada seorang tabi'in mengatakan, aku mendapatkan 30 sahabat, semuanya takut masuk ke dalam munafik. Sehingga tanya sama Hudzaifah bin Yaman. Ya, karena penyakit apa namanya? Sifat nifak ini sangat berbahaya, apalagi nifak i'tiqadi, ya. Nah, orang yang mengatakan la ilaha illallah harus jujur. Kalau orang kafir, ya, musyrik Quraisy benar-benar membantah dengan terang-terangan, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Yastakbirun wa yaquluna inna la tariku alihatina li sya'iri majnun. Dalam surat As-Saffat ayat 35-36, sesungguhnya mereka itu dulu ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah sombong, tidak mau. Yastakbirun, sombong, istighbar. Lalu berargumen mengatakan wa yaqulun, mereka mengatakan apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami gara-gara tukang syair yang gila. Itu alasannya. Nah, tapi orang munafik mengucapkan tapi hatinya tidak. Ini. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, seorang munafik. Dan para sahabat takut mereka itu terjatuh kepada kemunafikan. Kalau para sahabat takut terjatuh kepada kemunafikan, sampai Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhum jami'an, apalagi kita harus takut dari sifat nifaq, ya. Dan di antara, ya, untuk bisa lepas dari nifaq, upayakan mendapatkan takbiratul ihram selama 40 hari, ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, bisa lepas dari nifaq, ya. Nah, dihasankan oleh Syekh Hasan Al-Ghairi, ya, kata Syekh Albani, man shalla lillahi 40 yawman fi jama'ah yudriku takbiratul ula kutiba lahu bara'atan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Ya. Akhrajahu At-Tirmidzi wa Ahmad, dan dihasankan Hasan Al-Ghairi oleh Syekh Albani dari Anas bin Malik. Barang siapa salat karena Allah 40 hari berjamaah mendapatkan takbiratul ihram, dicatat baginya dua bara'ah, dua lepas diri. Pertama, lepas diri dari neraka. Yang kedua, berlepas diri dari sifat munafik. Ya, itu. Nah, para sahabat takut. Para sahabat takut dari sifat nifak ini. Nah, sementara orang yang mengatakan la ilaha illallah, kalau tidak jujur dalam hatinya, ya, mengatakan beriman pada Allah Ta'ala, maka dia adalah orang munafik. Nifaq i'tiqadi. Di mana di dalam Al-Quran disebutkan berada di apa? Di kerak api neraka. Ya. Di dalam kerak api neraka. Ya, dalam surat An-Nisa 145. Allah berfirman, ya, innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. An-Nisa 145. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dalam di kerak paling bawah api neraka, dan mereka tidak akan mendapatkan, mereka tidak mendapatkan bagi mereka seorang penolong pun. Ini siapa mereka? Orang munafik. Ya. Illa alladziina taabu wa aslahu wa qasamu billah. Kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri. Ini munafik i'tiqadi. Ya. Adapun nifak amali tidak sampai keluar dari agama Islam. Tanda-tandanya tiga, ya. Idza wa'ada khalafa wa idza kadzaba wa idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada khalafa wa idza tumina khana. Kalau ngomong berbohong, kalau berjanji menyelisihi, kalau dipercaya berkhianat, itu adalah nifak amali. Para ulama membedakan nifak i'tiqadi dengan nifak amali. Kalau i'tiqadi bisa kekal dalam neraka, seperti telah ditetapkan kemunafikannya di Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, bahkan dulu dia yang mengobarkan fitnah kepada istri Nabi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, telah berselingkuh dengan Safwan bin Al-Mu'attal yang dikenal dengan Hadithul Ifki, sampai ribut sekota Madinah, sampai Nabi sedih ya, dan minta kepada Aisyah untuk mengaku ya. Ini sampai Umar mau membunuhnya ya. Karena ketika Aisyah ikut Nabi dalam peperangan, beliau badan masih kecil ya, lalu beliau ada hajat, kan biasa di atas unta itu ada tempat perempuan ya, tertutup. Kemudian ada di situ, diangkat oleh sahabat, naik ke atas. Sementara Aisyah buang hajat, dan beliau kalungnya tertinggal, dicari. Ya, dicari, gak ada, dikira sudah ada di kota itu, diangkatlah oleh pasukan yang menyertai Nabi di saat itu. Ya, tertinggallah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, semua sudah pada pergi. Ada satu tentara, pasukan muslimin yang tersisa di situ, yaitu siapa? Safwan bin Al-Mu'attal, tertidur. Ya. Nah, ketika melihat, istirja'lah. Ya. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Yaitu Safwan bin Al-Mu'attal. Kaget. Kemudian dibawalah tunggangannya dari Bani Aisyah ke Madinah. Dan itu di siang hari. Ya, dalam perjalanan ke Madinah. Kalau memang naudzubillahi min dzalik, dan Aisyah lepas diri, Allah Ta'ala melepas diri dari tuduhan selingkuh dengan siapa? Safwan bin Al-Mu'attal. Sehingga apa? Disebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul telah berselingkuh dengan Safwan bin Al-Mu'attal. Padahal siang hari, enggak mungkin, itu sudah jelas. Kata Ibnu Katsir, masa siang hari? Ya, terang-terangan datang Madinah. Lalu tersebarlah sampai Nabi sedih. Sampai Umar mau membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Oh, jangan, nanti dikira aku membunuh yaitu saudaranya. Nah, kenapa? Secara dohir Abdullah bin Ubay bin Salul ini ya muslim. Ya. Sementara tentu dengan wahyu Allah menyampaikan bahwa dia adalah seorang munafik. Ini. Ini para jemaah rahmat Allah. Nah, orang munafik beriman hanya ingin memperolok-olok ya. Ingin memperolok-olok, ingin menipu Allah Ta'ala. Ya. Sementara mereka telah menipu diri mereka sendiri. Allah juga berfirman tentang orang munafik, qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Nah, dalam surat Al-Munafiqun. Ya. Orang munafik, ya, mengatakan apa? Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluh ya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ketika orang munafik datang kepadamu mengatakan qalu nashhadu innaka la rasulullah. Nah, ini kan pernyataan persaksian. Kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasul. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah yang tahu bahwa engkau Rasulnya. Dan Allah bersaksi orang munafik itu dusta, bohong. Tujuannya apa? Ittakhadhu aymanahum junnatan. Menjadikan iman mereka itu junnah. Itu apa junnah? Perisai. Ya, fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Gitu. Hanya dijadikan sebagai junnah, sebagai perisai. Agar mendapatkan perlindungan, agar mendapatkan bagian dari dunia dan seterusnya dan lain-lain sebagainya. Sementara dia tidak beriman. Kemudian Allah mendustakan mereka dengan firman-Nya, "Wallahu ya'lamu innaka rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Allah tahu. Ya, Allah Maha tahu bahwa engkau Rasulullah. Dan Allah bersaksi. Orang munafik bersaksi, Allah bersaksi. Munafik bersaksi bahwa engkau Muhammad Rasulullah. Allah bersaksi, orang munafik bohong. Nah, ini. Ya, persaksian munafik dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita membaca la ilaha illallah harus jujur dalam hati kita. Ya, harus jujur. Jangan sampai la ilaha illallah keluar dari lisan, hati kita meyakini bahwa yang mendatangkan maslahah dukun, yang mendatangkan madarat, ya, setan, jin dan seterusnya. Berarti dalam hati kita tidak sama dengan lisan kita. Kalau mengatakan la ilaha illallah, hati harus jujur. Yang memberikan rezeki adalah Allah, yang menghidupkan adalah Allah, yang mematikan, yang mengatur alam ini, yang menguasai semuanya adalah Allah SWT. Ketika orang mengatakan la ilaha illallah, dalam hatinya ada keyakinan-keyakinan yang bisa mendatangkan maslahah, yang bisa menolak madharat adalah selain Allah, lah ini perlu dipertanyakan. Ya, sadar tidak bahwa hatinya ternyata tidak jujur di dalam mengakui tentang keesaan Allah dalam segala hal, dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini. Karena masih banyak orang-orang, meskipun kita tidak bisa, karena yang namanya nifak tidak kelihatan. Dan kita hukumi dohirnya. Ya. Ketika Zaid membunuh seseorang, mata la ilaha illallah ini hanya sekedar sebagai ini saja. Nabi marah. Apakah kamu sudah buka dadanya? Marah Nabi. Maka kita menghukumi dohirnya. Nah, peringatan dari sifat munafik ini, sifat nifak, peringatan penting bagi kita. Para sahabat mereka takut terhadap sifat nifak. Ya. Nah, coba kita lihat di antara syarat la ilaha illallah harus jujur, asidku, hatinya jujur ketika mengatakan la ilaha illallah. Hati jujur berarti apa? Konsekuensi la ilaha illallah harus mengakui Allah satu-satunya pencipta, memberikan rezeki. Ya. Kalau tidak ada yang bisa menyingkap suatu madarat kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita ditimpa oleh satu kemadarat, tidak ada yang bisa. Ketika Allah menghendaki kebaikan, tidak ada yang bisa menghalangi. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang kau beri. Dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Allah halangi. Ini. Dengan demikian, yakin kita para jemaah, para ikhwan sekalian. Yakin kita. Yang memberikan rezeki adalah Allah. Yang menghidupkan adalah Allah. Ya. Sementara, tidak sedikit kaum muslimin, mereka mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, masih percaya kepada gunung Kawi, percaya pada batu akik, percaya pada batu besi kuning, ya, pada keris, bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak bala, yang ujung-ujungnya cincinnya ada khodam, ya, ujung-ujungnya batu apa besi kuning ada khodam. Khodam siapa? Khodam jin. Jin. Dan dalam surah Al-Jin jelas ayat yang ke-6, wa annahu kana rijalun minal jinni wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebagian manusia yang minta perlindungan kepada sebagian jin dan itu menambah sesat dan dosa kepada manusia. Gak mungkin besi kuning kemudian semata-mata besi kuning kemudian bisa mendatangkan wibawa, cincin bisa mendatangkan apa namanya wibawa di hadapan bawahannya dan seterusnya. Kalau begitu, ada yang lain selain Allah bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak madarat dalam keyakinannya. Sementara lisannya mengatakan la ilaha illallah. Konsekuensi la ilaha illallah, ya, tidak ada yang bisa menolak bala dan tidak ada yang bisa beri manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana juga Allah taala berfirman, ya, dalam surat Surat Al-An'am ayat 17, ya. Wa iyyamsakallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha min ibadihi, ya. Allah berfirman, wa iyyamsakallahu bidurrin, kalau Allah menghendaki kepadamu dengan satu kemadharatan, fala kashifa lahu illa hu, maka tidak ada yang bisa menolak menyingkap madarat itu, ya. Wa iyridka bi khairin fala radda li fadli, kalau Allah menghendaki kepadamu kebaikan, tidak ada yang bisa menolak, ya. Yusibu bihi man yasha min ibadihi, surat Yunus, ya, ayat ke 107, surat Yunus ayat 107, dan juga surat Al-An'am 117 juga, ya, 17 Yunus 107. Wa iyyamsakallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha min ibadihi. Dengan demikian kita hidup tenang, ya. Kalau Allah menghendaki satu kemadharatan kepadamu, tidak ada yang bisa menolak, yang bisa menyingkap kecuali Allah taala. Dan kalau Allah taala menghendaki kebaikan kepadamu, tidak ada yang bisa menolak kecuali Allah. Allah, ya, memberikan kepada siapa keutamaannya, kepada hamba yang dikehendaki. Dengan demikian jangan khawatir dalam persaingan bisnis, dalam persaingan jabatan di kantor, ya, tidak perlu pakai 3G, ya, atau 4G, gasak, gesek, gosok, ya, tidak perlu pakai itu. Sudah kita keluar bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw azilla aw zalla aw adlama aw adlima udlama aw ajhala aw ajhala alayya. Doa-doa yang maksur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku berlindung, ya, kepada Engkau untuk tidak menyesatkan orang atau disesatkan oleh orang, menggelincirkan orang atau digelincirkan oleh orang lain, ya, mendolimi atau didolimi, membodoh-bodohi orang atau dibodoh-bodohi. Ini semua doa-doa yang maksud dari Nabi, ya. Sebagai konsekuensi dari apa? La ilaha illallah. Sehingga jangan takut dengan kekuatan-kekuatan sihir, ya, yang semuanya itu memang dilakoni, dikerjakan oleh jin. Jin semua itu memang, ya. Jin semua. Dan mereka nanti akan berlepas diri dari kita. Ya. Berlepas diri para jemaah. Jin-jin itu berlepas diri dari kita semua, dari manusia. Ya. Yang mereka dulunya menyembah jin, maka mereka akan berlepas diri, ya. dalam surat Saba ayat 41. Antum lihat surat Saba ayat 41. Ya. 40 sampai 41. Wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Surat Saba 40 dan 41. Pada hari Allah mengumpulkan mereka semua, kemudian Allah berkata, berfirman kepada para malaikat, apakah mereka ya menyembah kalian, wahai malaikat? Apa kata malaikat? Qalu subhanaka anta waliyuna. Mereka menjawab, malaikat, Maha Suci Allah, engkau adalah pelindung kami selain mereka, ya. Belkanu ya'budunal jinna, mereka itu banyak nyembah jin, ya, banyak nyembah jin. Aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan mereka itu beriman, percaya pada jin. Ini para jemaah, ya. Coba apa, batu kuning, ada apanya? Ujung-ujungnya ada khodam. Cincin, ada apanya? Ada khodam, ya. Kalau mau memasarkan barang, sekali ngomong langsung mau. Dilus-lus batu akiknya, tiga kali, tiga perempuan langsung ikut. Wah, mantep itu. Ya. Ujung-ujungnya apa? Ada jinnya, ada khodamnya. Nah ini. Artinya, dalam hatinya masih ada keyakinan bahwa selain Allah bisa memberikan manfaat dan bisa menolak bala. Sementara lisannya mengatakan apa? La ilaha illallah. Maka tidaklah demikian dengan orang yang jujur dan benar ucapannya, la ilaha illallah. Ya. Nanti dikumpulkan sama Allah Ta'ala, surat Saba ayat 41, dikumpulkan nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala para jemaah. Ya, wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna ya aktsaruhum bihim mu'minun. Wa yauma yahsyuruhum jami'an, pada hari kiamat semua dikumpulkan. Thumma yaqulul malaikah, lalu Allah berfirman kepada para malaikat, ya, ahaula iyyakum kanu ya'budun, manusia itu apakah menyembah kalian dulu? Apa jawab malaikat? Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Ya Allah, Maha Suci Engkau, Engkau pelindung kami dari selain mereka. Bal kanu ya'budunal jin, bahkan mereka menyembah jin. Nah, nyembah itu para jemaah tidak semata-mata sujud. Nyembah itu apa? Ibadah, yaitu al-hudu' wa tadallul, merendahkan diri dan menghinakan diri. Dan orang merendahkan diri dan menghinakan diri kepada selain, kepada orang lain, kepada selainnya, tujuannya tidak lain untuk apa? Mendapatkan manfaat atau menolak bala. Kalau merendahkan diri ya ditujukan kepada Allah dalam rangka untuk mendapatkan manfaat, ditujukan kepada Allah, itu namanya apa? Tauhid. Ya, tauhid. Tapi kalau kepada selain Allah, namanya syirik. Ini. Coba orang yang menaruh sesajen, apakah dilempar, ditendang? Kan tidak, naruh dengan takdim. Supaya apa? Terhindar dari bala. Ya, terhindar dari madorot, mendapatkan kebaikan. Nah kalau memang bukan orang Islam, ya itulah, bukan orang Islam. Tapi yang menjadi concern di sini adalah orang yang lisannya mengatakan apa? La ilaha illallah. Meskipun seruan dan ajakan untuk beribadah hanya kepada Allah berlaku bagi semua manusia. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Panggilannya siapa? Bukan ya ayyuhal ladzina amanu, ya ayyuhan nas, semuanya. Wahai manusia, ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah, Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Maka di sini ulama menjelaskan, orang yang mengakui bahwa Allah yang menciptakan, konsekuensinya adalah menyembah hanya kepada Allah. Orang musyrik Quraisy mengakui, Qul mayyarzukukum minas samai wal ad. Ya. Katakanlah siapa yang telah memberikan rezeki bagi kalian, baik dari langit maupun dari bumi. Ya. Wa may yamliku sam'a wal absar. Siapa yang menguasai pendengaran penglihatan? Mereka mengatakan adalah Allah. Ya. Allah Ta'ala jawabannya. Itu para jemaah sekalian. Oleh karena itu kalau mengakui Allah harus ibadah hanya kepada Allah. Apalagi kita sebagai muslim, orang musyrik saja mengakui bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Ya. Wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kau tanya Muhammad pada orang musyrik Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka jawab adalah Allah. Itu para jemaah rahmati Allah. Ya. Tapi mereka syirik, menyembah kepada selain Allah, pada jin. Dulu kalau lewat lembah-lembah, minta perlindungan pada jin. Nah sekarang ini justru tidak sedikit kaum muslimin minta perlindungan kepada jin dengan berbagai macam bentuk. Dan itu beribadah kepada jin. Ini yang diakui oleh siapa? Para malaikat. Wa yauma yahsyuruhum jami'a, pada hari di mana Allah mengumpulkan mereka, tsumma yaqulu lil malaikati, lalu Allah berfirman pada malaikat, apa, ahaula iyyakum ya'budun kanu ya'budun, apakah manusia itu dulu nyembah kalian wahai para malaikat? Apa jawaban malaikat? Nah, mereka mengatakan qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Maha suci Allah, tidak mungkin kami menyuruh mereka sujud sembah sama kami. Engkau pelindung kami dari selain mereka. Bal kanu ya'budunal jinna. Maka mereka menyembah jin. Aktsaruhum bihim mu'minun. Kebanyakan manusia itu iman percaya pada jin, batu kuning ada khodam ada jin lagi. Betul. Ya, batu akik ada khodam, ada jin lagi. Keris ada jin lagi. Ujung-ujungnya semua jin. Ya. Ujungnya jin. Ini para jemaah. Minta perlindungan pada jin. Surat Al-Jin ayat ke-6. Annahu kana rijalun. Annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqo. Sebagian manusia itu minta perlindungan kepada sebagian jin, dan itu namanya sesat dan mereka dan beriman yakin, sehingga ya ketika pakai batu besi kuning dibacok tidak mempan, ujung-ujungnya jin. Dan ini Al-Qur'an yang mengungkap para jemaah. Ya bududal jin. Bentuk ibadahnya macam-macam. Bentuk minta perlindungnya macam-macam. Ya minimal seperti Ibnu Abbas mengatakan. Dulu orang jahiliyah, musyrik ya. Orang-orang musyrikun. Kalau pergi ke lembah-lembah. Mereka mengatakan. Wahai penjaga lembah. Saya lewat, tolong jangan diganggu. Nah, sekarang sudah banyak begitu-begitu. Ya, mau naik puncak gunung juga begitu. Mau turun gunung juga demikian. Ke laut juga demikian. Nah, kalau bukan orang Islam, itu memang keyakinannya. Tapi kalau orang Islam, apalagi dikasih dinisbatkan kepada ajaran Islam, Islam berlepas diri dari itu. Ya. Dan diberikan solusi oleh Nabi. Kalau mendatangi tempat yang belum pernah dijamah, apalagi dianggap angker, baca apa? A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Baca ayat kursi, baca tiga kul, orang istilah tiga kul, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kenapa mencari solusi yang lain? Ujung-ujung jin, batu kuning, keris, batu akik, ya, jimat, dan lain sebagainya. Ini yang ada pada kaum muslimin, masih banyak. Pertanyaan saya, masih ada tidak? Ada atau banyak? Iya, banyak. Ini para jemaah. Nah, ini punya, kita punya kewajiban untuk menyampaikan kepada keluarga kita terdekat terlebih dahulu, tentu saja, supaya lepas. Dan alhamdulillah, mungkin yang hadir di sini di antara kita dulunya pernah seperti itu. Dengan dakwah ini alhamdulillah, ya, terungkap banyak perkara. Ini ayatnya jelas, bukan mutasyabihat, muhkam, wadih, seperti terangnya siang ketika matahari bersinar, ya, di tengah hari, terang. Tidak perlu di sini takwil-takwil kemana-mana. Ya budunal jin, malaikat yang mengatakan begitu, bukan saya, malaikat, ya. Nah, nyembah, beribadah itu merendahkan diri, menghinakan diri. Tujuannya untuk mendapatkan manfaat. Ya. Coba ada tidak orang misalkan ngelus-ngelus batu akiknya yang ada khodamnya, pegang begini, kemudian pakai palu. Ya, ini saya mau ini dagangnya, macam-macam kayak pakai palu, nggak mungkin. Ya, ditutup jinnya nggak mungkin. Ya, meski ada takzim, ada pengagungan. Ketika mengagungkan dia merendahkan dirinya, mengagungkan yang dia harapkan hasilnya. Ya, itu. Nah, makanya disebut dengan ibadah, abada ya budu ibadah. Apakah kata Imam Al-Qutubi, al-khudu' wa tadallul, merendahkan diri dan menghinakan diri. Saudara tidak mungkin menghinakan diri kepada sesuatu kalau tidak ada hubungan. Kalau tidak ada sesuatu, kalau tidak ada keterkaitan, kalau tidak punya kepentingan. Karena hukum asalnya manusia itu ingin sama-sama berkuasa, betul? Ada dua raja saja perang. Enggak mau kalah. Ya. Karena punya kepentingan dan sesuatu yang dianggap bisa menjawab kepentingannya, maka dia merendahkan dirinya. Bentuk merendahkan dirinya macam-macam, sesuai dengan apa? Ya, sesuai dengan wangsit yang diterima. Ya. Sembelih ayam putih mulus, ayam hitam mulus, sembelih kebo, sembelih sapi, kepalanya ditanam dan seterusnya. Macam-macam. Sesuai dengan kearifan, wah namanya keren, kearifan lokal. Keren. Ya. Tolong kaum muslimin, ini kita jangan terjerumus terus. Ya, kalau hanya sekedar untuk pariwisata dapat dolar, dapat rupiah, kasihan kaum muslimin. Dan ini bukan pemahaman sebatas pemahaman satu kelompok, tidak. Quran yang mengatakan, dan silahkan, ya, silahkan dipahami dari setiap tafsir-tafsir yang ada. Ya. Tafsir itu dikira pada sebagian orang adalah perkiraan. Tafsir itu penjelasan. Quran dijelaskan dengan Quran yang lain, dengan hadis. Ya, ada yang salah. Menurut tafsiran saya, buah di keranjang itu 50. Apa? Perkiraan. Itu kan tafsiran kamu. Sehingga kamu itu bukan pengadut agama, pengadut tafsir-tafsir agama. Sampai begitu beraninya. Itu. Nah, oleh karena itu semua ada manhajnya, ada kaidah di dalam memahami tersebut. Termasuk yang sedang kita pelajari ini kaidah, ya. Maka orang mencatat la ilaha illallah harus jujur hatinya ini. Ya, hatinya jujur. Kalau jujur, benar, maka akan berdampak kepada amalnya, perbuatannya. Keyakinan, ya, akan berbuah amal para jemaah. Thinking akan mempengaruhi action dia. Ketika thinkingnya benar, maka action insya Allah dia akan salah. Ucapan la ilaha illallah, hatinya masih ngakui kekuatan jin, sehingga minta perlindungan dengan berbagai macam cara. Maka ini tidak sesuai dengan pengakuan la ilaha illallah. Berarti tidak jujur hatinya para jemaah. Ya, tidak jujur. Karena sebenarnya secara fitrah manusia itu dilahirkan dalam keadaan bertauhid. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika kita berada di dalam tulang sulbi anak Adam, Allah sudah bertanya, bukankah aku ini Rob kalian? Kita sudah jawab, benar, qalu bala syahidna, kami bersaksi atas itu. Kita bersaksi. Maka tauhid itu fitrah sebenarnya. Fitrah manusia. Lalu syaitanlah yang menjerumuskan kita semua. Sehingga nyembah jin, nyembah syaitan, jadi buset, budak, budak syaitan. Nah, di sini para jemaah sekalian rahmatullahi Allah, harus menjadi perhatian. Mari kita selamatkan tu anfusakum wa ahlikum naro. Pertama dari masalah kesyirikan ini. Ya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini dulu. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Falitafaddal masykurun. Naam Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menyampaikan pelajaran dan bimbingan yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan serta taufik, dimudahkan kita untuk bisa memahami dan mengamalkannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silakan di 0218236543 via telepon untuk pesan singkat di 0819896543. Yang pertama kami awali dari saudara Adi Putra Adam di Kasiping Desa Bonto, Kecamatan Sinoa, Provinsi Sulawesi Selatan. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara mengajari anak tentang Islam dan umur berapa bisa mengajari anak tentang Islam agar dia bisa memahami lebih mendalam tentang Islam? Silakan Ustadz. Iya. Terkait dengan tarbiyatul aulad, ada kitab yang ditulis oleh seorang wanita putri dari Syekh Mukbil, ya, Al-Wadi'i, ya, yaitu Ummu Abdillah, yang judulnya yaitu Nasihatun Lin Nisa, nasihat bagi kaum wanita. Di dalamnya terisi juga bagaimana mendidik anak-anak, ya. Anak-anak dididik sejak kecil. Ketika sudah bisa diajak untuk komunikasi, nyambung, apalagi sudah bisa bicara, ya, disebutkan di situ, biasakan dengan lafadz Allah, tunjukkan Allah, ya, ke arah atas, Ar-Rahman ala Rasistawa. Kemudian kalau bisa ngomong lagi, ketika makan suruh baca Bismillah, ya, seperti Nabi makan bersama anak tirinya Ummu Salamah. Anak-anaknya Ummu Salamah. Dia belum menikah sama ibunya. Masih kecil. Nabi mengatakan, ya gulam samillah kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ya gulam. Gulam masih kecil. Ya, belum balik. Masih kecil. Ya, baca bismillah. Makan dengan tangan kanan. Makan daerah yang dekat. Nabi juga SAW mengajar pada Ibnu Abbas, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin ifadillah yafadka ifadillah tajitu tujahak wa idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah wa'alam annal ummata lawijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabullahu lak wa idijtama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabullahu alaik rufi'atil aklam wajafatil suhuf. Rawahu at-Tirmidhi. Wahai hula, mana kecil, ya, belum balik, Fi riwayat umur 7 tahun atau 9. Wahai anak kecil, ya, aku ajarkan padamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan dapatkan pertolongannya. Jika engkau minta, minta pada Allah. Jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan pada Allah. Ketahuilah, seandainya semua manusia bersatu untuk memberikan manfaat, menolongmu, semua tidak akan ada artinya kecuali apa yang Allah tetapkan untukmu. Dan sebaliknya, seandainya mereka bersatu untuk mencelakakanmu, maka tidak akan ada artinya kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untukmu. Pena sudah diangkat, buku sudah ditutup. Ya. Ini anak kecil, ini kan berat ini sebenarnya. Mengajarkan optimis, bukan pesimis. Mengajarkan untuk mengandalkan hanya kepada Allah, menyandarkan hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Dan juga ajarkan sholat ketika sudah 7 tahun. Muru auladakum bis-shalah wa hum abana sab'u sinin wadribhum 'alayha wa hum abana sab'u sinin wa hum abana 'ashru sinin. Suruh anak kalian salat ketika umur 7 tahun, pukul kalau tidak mau ketika umur sudah 10 tahun. Pukul dengan tujuan mendidik bukan menyakiti. Ah, maka di sini ya, di dalam buku tersebut sejak anak bisa diajak komunikasi, biasakan dengan itu kalimat thayyibah. Ya, di telinganya, apalagi sudah bisa ngomong ya Allah, Allah, bismillah dan seterusnya. Nah, sudah umur, sudah bisa ini diajak ke masjid, enggak ada masalah. Anak kecil ada ke masjid boleh. Nabi mengajak Al-Hasan Al-Husain. Kemudian juga tidak membiarkan kesalahan meskipun pada anak kecil seperti kepada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Ketika beliau Hasan masih kecil dapat kurma mau diambil. Kih kih kata Nabi, jangan. Ya, keluarga Nabi tidak makan harta zakat. Nah, ini artinya apa? Tetap ada larangan. Ya, karena ada pendidikan sekarang itu teori mengatakan tidak, jangan berkata tidak atau jangan berkata jangan kepada anak kecil. Nah, ini. Sementara dalam surah Luqman, ya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya, bunayya itu anak kecil. Ya bunayya, wahai anak kecil, ya anakku, tuli kalau bahasa Jawanya. Ya. Jangan engkau menyekutukan Allah. Berarti di sini apa? Ada kata jangan. Kepada Al-Hasan bin Ali, kekeh, jangan ambil. Ya, ya sekarang kita pilih ya teori manusia atau manhaj kenabian. Itu kenabian. Ya. Ya kalau dibiarkan anak-anak akhirnya apa? Coret-coret tembok. Maka dinding-dinding orang kalau dulu kecil tembok sendiri gede dipilok tuh dindingnya orang. Udah semaunya. Sudah tidak punya malu, diajarkan rasa malu. Ini diajar pada kecil sudah bisa diajak dialog meskipun bisa ngomong sudah ada reaksi bisa interaksi itu dibiasakan dengan kalimat thayyibah ya demikian Allahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum, terima kasih atas penjelasannya. Berikutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana agar kita bisa khusyuk dalam berdoa, beribadah, zikir? Karena sering sekali kita terlalaikan dengan pikiran-pikiran problem dalam kehidupan dan permasalahan rumah tangga. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya. Tadi saya tambahkan ya tentang masalah pendidikan anak tadi ya, juga perlu anak-anak kita ya dibawa kepada teman-teman yang baik-baik. Anak-anak kita harus diajarkan berteman dengan yang baik, ya, dengan teman yang baik. Diajak kepada orang tua, ya seperti dulu Ibnu Abbas diajak berjumpa dengan Umar Khattab yang sudah senior sekali, ya. Ya. Dan hati-hati pergaulan anak-anak. Memang sekarang ini problem anak-anak, pembinaan dan tarbiyah pendidikan mereka selalu up to date untuk menjadi perbincangan para pakar pendidikan. Dan cukup bagi kita ya, tinggal bagaimana mengembangkan dan mengemas sehingga bisa diterjemahkan menjadi bahan pelajaran penting untuk mendidik anak-anak. Ya. Kemudian terkait pertanyaan tadi, ya, masalah kehusyuan dalam sholat, dalam berzikir, karena banyak persoalan. Ya, itulah manusia, ya. Sholat itu memang berat. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, karena sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, khusyuk. Dan khusyuk ini adalah pertama kali dicabut dari umat ini, rasa khusyuk kata Nabi, ya. Nah, bagaimana bisa meraih ke sana? Maka yang pertama tentu kita minta pada Allah Ta'ala, berdoa pada Allah Ta'ala, ya, untuk diberikan hati ini tetap di atas agama Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian yang kedua, kita harus paham dengan yang kita baca, baik sholat atau zikir yang lainnya. Kalau tidak paham, susah. Nah, paham ini akan membantu kita, sangat besar membantunya. Kemudian yang ketiga, di samping paham membaca, kita juga talabul ilm, sehingga kita diberikan oleh Allah Ta'ala hikmah di dalam memandang setiap persoalan yang ada dengan benar. Ya, diberikan hakikatnya, bukan semata-mata terbatas dengan pandangan mata semata. Ya, contoh, ini contoh Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, dan sering ini saya sampaikan, man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumih taka'annahu hizat lahu minad dunya wa fi riwayah bihadafiriha rawahu at-Tirmidzi. Barang siapa diberi rasa aman bersama dengan keluarganya di pagi hari, antum aman, kalau tidak aman mungkin tidak ke sini. Kemudian sehat badannya, kalau sakit, ya. Kemudian punya yang dimakan di hari itu, seperti punya dunia dan isinya. Kita bayangkan orang punya dunia dan isinya, tidak pernah ada cerita, meskipun mereka orang kaya nomor satu di dunia. Ini kan sabda Nabi. Kalau kita menyikapi dengan iman, paham dan iman, ya, maka apa? Kita akan melihat bahwa urusan-urusan yang kita hadapi itu tidak ada apa-apanya. Nabi bersabda bahwa ad-dunya sijnun lil mu'min wa jannatun lil kafir. Dunia itu penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Coba ketika salah dalam menilai seorang Yahudi, ketika berjumpa dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, si Yahudi ini penjual minyak, Ibnu Hajar sebagai qadhi, ya, sebagai qadhi, sebagai hakim, dan menaiki kereta yang bagus, kendaraan yang bagus, dicegat oleh Yahudi ini. Hei, sebentar dulu, kata Nabimu mengatakan bahwa dunia ini penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Kamu beriman tapi naik kendaraan yang bagus, sementara aku jual minyak. Ini apa kata beliau? Aku naik kendaraan bagus seperti ini penjara bagi saya dibandingkan nanti di akhirat dengan iman. Kamu jual minyak itu surga dibandingkan nanti di neraka. Langsung masuk Islam dia. Langsung masuk Islam. Nah, ini adalah apa? Cara pandang. Ya. Nah, cara pandang itu perlu. Memang persoalan selalu menghantui kita, tidak akan pernah lepas. Sudah benar Bapak, Ibu atau yang bertanya, ya, sudah mengeluhkan innama asyku basri wa husni ilallah. Sesungguhnya aku mengeluhkan kesedihanku, masalahku hanya kepada Allah. Adamun ketika mengeluhkan kepada Allah, kok masih terngiang-ngiang sehingga tidak khusyuk. Nah, ini, ya. Nah, maka di sini harus paham dengan yang dibaca. Nabi Ibrahim, api jadi dingin, ya. Yang baca Nabi dan para sahabat, hasbunallah wa ni'mal wakil, dikepung. Ya. Ketika seorang pemuda, kisah Ashabul Ukhdud, dibawa tentara ke gunung, suruh lempar, Allahumma kfinihim masyikta. Gunung bergetar, sehingga para tentara itu jatuh semua, mati. Datang lagi pemuda kepada raja yang menyuruh untuk membunuhnya, kepada tentaranya. Suruh bawa ke laut, baca Allahumma kfinihim masyikta. Hancur kapalnya kena ombak, mati semua. Pemuda masih hidup. Nah ini semua kisah, bukan kisah bohong, kisah nyata, hadis sahih. Ya, bagaimana Ibrahim dilempar ke api jadi dingin. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dengan baca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah kita menghadapi tender, keder, minder, jadi blunder. Ya, baca subhanallah wa tawakkal pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini penting, sehingga kita ngaji. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Seperti sering saya sampaikan dalam majelis, kita ngaji itu kita bawa ilmu di pasar, ya, dalam kehidupan dan semuanya, sehingga menghadapi persoalan-persoalan semuanya dengan ilmu, ya. Dengan demikian insya Allah akan terasa nikmatnya kita berilmu. Tapi kalau tidak, ya gersang. Yang kita baca cuma dikir-dikir, yang maunya kaya. Baca kul huwallahu ahad 1000 kali sekali napas, bukan kaya, bisa melayang itu. Ya. Nah ini, yang seperti ini terkadang. Tapi kalau kita membaca dikir-dikir yang maksur dari Nabi dan paham artinya, ya hayyu ya qayyum, birahmatika astaghitsu, aslih li sya'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Ya bisa nangis, bisa meleleh air mata. Kenapa? Ya hayyu ya qayyum. Ya, seorang ulama mengatakan seperti Syekh Shalih Al-Syekh, bahwa pergerakan alam semesta ini yang mikro maupun yang makro kembali kepada ya hayyu ya qayyum. Yang makro galaksi Andromeda, galaksi Bima Sakti. Yang mikro gerakan sel kembali kepada apa? Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan berdiri. Kalau orang berdoa dengan itu, dengan asmaul husna al hayyu al qayyum, tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Berarti tawassul, karena tahu dengan ilmunya. Birahmatika, tawassul lagi dengan rahmat Allah, dengan sifat Allah. Astaghitsu, aku istighosah. Apa istighosah? Doa dalam keadaan genting. Padahal itu doa dibaca kapan? Pagi dan sore. Berarti kita genting terus nih. Astaghitsu, aslih li sya'ni kullahu. Perbaiki semua ya Allah urusan saya. Sya'ni, sya'nun nakira, iya mutakallim ma'rifah, yufidil umum, semua urusan. Ditakid, diberikan penegasan semuanya kullahu. Diberikan penegasan lagi, ya Allah jangan serahkan kepadaku. Meskipun sekejap mata. Coba apa yang bisa kita lakukan dalam waktu sekejap mata? Coba apa yang bisa kita lakukan? Gak ada. Ini sudah berapa kali berkedip-kedip. Ya. Antum dengerin saya berapa kali berkedip. Hanya mendengar berapa kalimat. Apa yang bisa kita lakukan? Tapi kita apa? Minta jangan berserahkan urusan itu meskipun hanya sekejap mata. Kalau ini benar dan kita paham, insya Allah bisa meleleh air mata. Kita nggak bisa apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya minta Allah Ta'ala. Kita hanya apa? Menjalankan sebab saja. Sebab, lakukan sebab yang benar. Demikian. Oleh karena itu, hendaklah kepada yang bersangkutan bertanya. Ngaji, datang ke majelis ilmu, pahami apa yang dibaca dengan sebenar-benarnya. Baik. Allahu a'lam bishawab. Tuhim sahab barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Nampaknya kita cukupkan pertanyaan sampai di sini karena terbatasnya waktu. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadal ya Ustaz. Ya. Baiklah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Ya, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika ada awan dan di atasnya ada singgasana dan itu ada cahaya, mengatakan, saya adalah Allah, aku halalkan bagimu apa yang kuharamkan untuk yang lain. Ya, maka Syekh Abdul Qadir mengatakan, nyahlah, hinalah engkau wahai musuh Allah, sehingga cahaya itu sobek, robek, ya, dan mengatakan, telah aku uji 70 orang gagal, tapi kamu selamat karena pemahaman agamamu dan ilmumu. Nah, ini penting bagi kita. Syekh Abdul Qadir, ya, Al-Jilani, ya, beliau adalah ulama besar, dengan hamilah pada zamannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Maka ilmu ini penting, ya, ilmu yang bermanfaat itu penting sekali, akan menjaga kita insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih atas kebersamaan antum ikhwan dari subuh sampai sekarang, dan juga ikhwan yang ada di studio, para pemirsa. Semoga Allah melindungi kita dan menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.